Inikah jalanku ternoda dan malu, terlanjur ku serahkan diri untuk padamu. Tak pernah ku duga dendammu membara. Apa daya ku telah sampai mati. Terlanjur ku berjanji akan setia selalu. Janjiku kepadamu takkan usang dimakan waktu. Cinta kita yang menghapus duka, cinta kau balas dengan tuba. Mengapa oh mengapa? Cinta kita.